Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Lihat ya penampilan gue. Jogger pant, sepatu sneaker. Gue mikir bisa mirip Gading Martin nih. Malah kayak emak-emak mau senam. Kompas TV ngasih tema olahraga. Tahu aja hobi gue. Hobi gue nonton olahraga. Serius, gue gak tahu ya kenapa kalau gue nonton orang olahraga nih, gue capek sendiri. Lihat orang lari nih, aduh capek gue. Makanya gue kalau mau olahraga nih tinggal ke taman. Duduk, ngeliatin orang olahraga. Gitu. Udah berasa, pola hidup gue sehat nih. Orang suka ngajakin gue kan, pon lari yuk, nyari keringet. Ya elah, kalau perkara nyari keringet mah, gue makan pedas juga keringetan. Gak usah makan, gue mandi nih, kelar mandi, andukan, keringetan gue. Gak tau kenapa, kayaknya gue guyuran, sabunan, udah kayak gerakan olahraga buat gue. Capek. Makanya kalau ada sore-sore nih teman gue, ya kan, pon, nyari keringet yuk. Wah, gue bingung nih, orang ngajak gue mandi apa gimana? Mana laki yang ngajak, ya ilah. Ngapain lo ngajakin gue? Gue makanya gue pernah baca ya artikel di internet tuh. Katanya lari 1 jam itu sama aja bisa ngebakar 450 kalori. Di artikel itu juga ada tidur 1 jam bisa ngebakar 80 kalori. Tahu gitu mah gue mending tidur 6 jam. Daripada lari ya kan. Gue demen nih artikel begini nih. Kalau bisa banyak-banyak dah artikel yang begini nih. Yang duduk berapa kalori dihitungin dah biar gue baca. Jadi gue tahu harus duduk berapa jam. Ya lah gue males lah lari. Gue daripada lari mendingan gue main bola gitu. Gue lebih seneng tuh main bola. Cuma ya kalau gue main bola di rumah gara-gara badan gue gendut gini nih. Main sama abang-abangan pasti suruh jadi kiper ya. Gak bisa ngelawan ya. Pasti jadi kiper. Oh kira enggak main bola profesional di klubnya cuma jadi cadangan ketiga. Latihan keras-keras cuma jadi cadangan ketiga. Gue modal gendut pilihan utama. Itu kalau sama abang-abangan. Lain cerita kalau gue main sama adik-adikan gue. Gue jadi striker juga gak ada yang protes. Gue striker gitu. Kalau gue dioper bolanya gak dapet. Gak ada yang berani marah-marah ya kan. Bang kejar dong bolanya. Lu ngoper yang benar. Ke kaki. Main kayak Barca. Gue disuruh lari. Makanya nih Ki, oke di belakang nih oke nih kapan-kapan main Ki sama gue Ki. Lu pasti main jadi kiper ya kan. Kalau lu jadi striker cadangan gue lu. Ya buat gue mah olahraga gak penting ya kan. Gue lebih penting stand up ya kan. Lihat contohnya juga Oki, atlet sepak bola dia ke stand up jadi komik. Gak ada tuh komik jadi atlet. Bukannya gak mau, gak bisa. Nih Oki di klubnya tuh dia cuma jadi cadangan ketiga ya kan. Pindah ke stand up nih, ah paling juga juara 3. Oki Rengga nih ya kan, emang gak jauh-jauh dari angka 3, hobinya aja jadi orang ketiga. Kalau olahraga yang sekarang nih yang lagi ngetren tuh kayak fitness, nge-gym. Nah ini ada teman gue nih, gue panggil nih, sini-sini Jar. Ini teman gue yang suka fitness. Sini-sini berdiri. Gue harus gitu. Ulang. Biar ke anak fitness. Ini teman gue Fajar Sinanjar, ya kan? Gaya-gaya dulu Jar, kapan lagi masuk TV? Wih, badan lengket bener nih kayak biawak. Ya, aduh. Kita, bentar, santai. Lihat dulu nih, gue ada video pengen kasih lihat nih, lihat dulu kita video. Kita geser dulu Jar. Lihat dulu nih videonya nih. Set. Ya kan video nih. Ada nih gerakan begini nih. Tas. Yeah, gini nih gerakannya begitu tuh. Lo pernah Jar ngelakuin gerakan ini? Nyaman ya? Seneng ya? Kayaknya kalau seharian juga kuat ya. Coba yuk praktekin yuk. Sini. Bener. Bener. Nyaman, nyaman, bener. Gila nih Fajar. Ade-ade aja gerakannya. Enggak, gue geli. Ini gerakannya lo kalau perhatiin, gerakannya kan paling fungsinya buat ngencengin otot paha ya kan. Gue daripada ngelakuin gini, mendingan jongkok di WC seharian. Si Fajar nih kegiatannya fitness gitu ya kan. Dia fitness tuh bayar member ya Jar ya. Bayar member, ngeluarin duit. Gue mah keluarin duit mendingan buat beli tanah. Tauan bisa dijual lagi ya kan. Dia ngeluarin duit buat jadiin badan. Emang badan lo bisa dijual? Apa jangan-jangan bisa? Tobat Jar. Kadang-kadang emang orang sekarang nih gini nih, dia pengen banyak yang ngejadiin badannya itu buat ngedongkrak tampangnya agak kurang. Lihat ya. Tapi kan gak semuanya gitu, karena tampang sama badan harus saling mendukung. Gak semua badan bagus kita ngeliatnya, wih orang keren fitness di mana nih gitu ya. Gue ngeliat Fajar nih, gila badannya keren banget. Proyek banyak nih. Galian kabel di mana nih? Makanya Jar, gue saranin nih ya, lo beli sabun deh. Cuci muka biar gantengan, sana lo. Buat gue sehat tuh bukan tergantung olahraga. Tergantung pikiran kita, ya kan? Buat apa orang rajin olahraga, tapi di rumah keluarganya banyak utang. Stres-stres juga ya kan? Lagi udah tahu banyak utang malah olahraga. Bukannya kerja nyari duit. Bapak-bapak, selamat malam. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Popon Carol. Bang Fajar mana tadi Bang Fajar? Sini dong temannya Popon, sini dong. Ajarin kita fitness dong. Situ-situ. Gimana tadi gerakan yang gitu? Boleh coba? Boleh dong. Jangan sama gue dong. Ya gak apa-apa. Gue tadi udah nyobain, cobain. Oh iya sama aku. Coba tahu ya. Enak. Yang mana ini? Yang dipegang apa yang gak dipegang? Coba. Ya aku yang dipegang aja. Ya. Apa dong? Apa? Gimana? Oh, pegang. Ayo, Bang Ibdi juga, ayo. Oh iya. Kak Bianca? Iya. Kak Bianca di depan gue dong. Kak Bianca depan gue dong. Oh, Kak Bianca di depan. Nanti berarti Popon yang ngejukit gue. Enggak, yuk. Aku di sini deh. Di belakang? Iya. Ih, pengen banget megang. Udah, sini majuan. Aku nontonin aja, kalian sini, aja. Sini gak apa-apa, sini. Oke. Okay. Aku situ. Sama aja. Di situ panas, lightingnya panas. Sama aja dong. Lightingnya panas. Iya. Oh, atau dia di situ senam, kita ngikutin. Oh iya. Atau gerakan-gerakan ini. Gerakan-gerakan iya, fitness gerakan. Nanti kita. Okay, iya. Boleh di depan sini. Mas Fajar di depan. Apaan lagi Jar masuk TV. Ya. Ini ada keluarga lu pasti bangga Jar. Ada gimmick-gimmick gini kayak TV sebelah ya. Ayo. Oke. Gimana? Gimana gerakannya? Lah. Ya, yang fitness dong. Bang, itunya tutupin. Terima kasih ya. Tapi Mas Fajar kenapa sih berdirinya harus kayak nutupin gitu terus deh? Nutupin itunya. Tinggal tahu aja sih. Oke. Silakan komentar dari Bang Panji. Popon sebelumnya salam musang. Salam musang. Sorry nih Mas Fajar gak bisa lama-lama di panggung. Gak lewat bisa. Saya bisa lewat saya nanti yuk. Enggak, itu teman lu ya? Iya. Yeah. Lain kali kalau dia beli baju temenin. Kenapa bang? Celananya kekecilan. Emang gitu bang? Iya. Apalagi tadi waktu dia lagi gini. Aduh. Yeah. Kayaknya aduh luar biasa. Luar biasa. Gue tuh straight loh, tapi ngeliat Mas Fajar langsung meletek loh gue. Popon lu kenal sama dia di mana? Kenalnya di mana? Kalau boleh tahu nih, ini jujur-jujuran aja. Yeah, Tinder katanya Tinder. Ini. Enggak kalau cowok tuh grinder. Grinder, iya. Grinder. Enggak, kebetulan ketemu di Sarina. Yang lantai dua ya? Yang lantai dua kan? Lantai dua kan? Kok isi tahu sih? Ya saya juga. Aduh, Fajar. Abis syarat jadi artis kayaknya gitu. Bro, enggak gitu. Tentu saja. Popon. Ya bang. Apa? Ntar gerakan tadi Yang kita bareng ya. Kalau calon tuh gak bisa kayak gitu, soalnya asam urat, jongkok dikit sakit dia. Kalau gue juga gak bisa tuh yang jadi yang dipegang. Kenapa? Hah? Kenapa? Gue sensitif. Kalau dipegang terus apa yang terjadi? Disenggol sedikit, pret gitu. Waduh, gak enak banget ya kentut. Badan segede gini kentutnya kenceng banget pas itu. Mas Fajar doang mau mental. Hai. Ngeliatin dari ada. Situ, ya Allah tolong. Malah kayak mongol. Keluar. Oh. Udah apa Bang Panji? Ketan. Kenapa jijik ya? Iya enak. Apalagi gue ngeliat. Wah juri lo, wah. Maaf, maaf Bang Panji, maaf. Pertama, izinkan gue mengapresiasi hilangnya ketawa gak jelas dalam performance lu tadi. Wah. Biasanya kan gitu. Gitu. Sekarang gak ada. Lebih solid performance-nya mungkin karena diliatin pacar tadi ya mas. Waduh. Ditolak cintanya sama Vianita, pindahnya ke Fajar. Bukan pacar, bukan pacar. Apa? Masih gebetan. Maaf ya Fajar, bercanda doang kok. TTM. Iya. Yeah. Teman tapi apa? Nge-gym. Orang M nge-gym apa? M nge-gym gimana? Orang M nge-gym. M gym. Maksa juga ya. Tapi gue. Duh. Pegel gue. Nah menurut gue tadi, itu tadi adalah contoh lu memanfaatkan dengan optimal kehadiran orang di atas panggung. Itu optimal gitu, jadi total. Apakah itu emang rencana dari awal atau ketika lu dengar masukan gue untuk bintang terus lu berpikir untuk elaborasi lebih jauh gitu? Atau tadinya rencana emang sebenarnya cuma untuk pegang-pegang pantat doang itu? Ya, enggak emang rencana dari awal sih. Pengen explore banyak Fajar di sini. Pengen explore. Tar dulu. Tar dulu. Dari yang ngomong. Woi. Salah. Hei. Halo. Hei. Salah ngomong Bang Panji. Kamu mau explore. Tuh. Nih explore. Kenapa bisa salah ngomong sih? Fajar. Explore banyak. Kenapa bisa salah ngomong? Sorry, kok maju-maju sih? Tahu, energinya banyak banget ngebahas sorry, beginian. Sorry, itu tadi semangat. Ya kalau yang lihat beginian. Semangat liat tonton Mas Fajar. Kayak kedodoran. Iya. Tak lontong mau juga. Gue udah sembuh. Udah sembuh. Gue mau apresiasi. Kayaknya barusan banget nih adalah tawa terbesar gue sepanjang season 8. Ya gue gak pernah ada apa berdiri-berdiri tadi. Ya biasanya kan gue kalau ngejuri ketawa apa berdiri-berdiri ya. Tapi season ini baru sekarang tuh. Hah? Iya sampe banting kursi. Tadi mau gue banting juga. Gede kursinya beda sama season lalu soalnya. Tadi calon tong juga mau gitu. Gue larang. Dia mau banting elu. Wah dibocorin. Bener dong. Aduh. Tapi gue puas banget ngelihatnya tadi. Karena banyak. Gue gak tahu ya tadi sih. Yang sebelumnya juga teknik-teknik banyak yang keluar, barusan juga banyak yang keluar. Lu sebenarnya gak harus karena gak diwajibkan, tapi lu masukin roasting. Roastingnya oke, menurut gue lucu banget. Terus gak tahu ada sesuatu yang membuat lu lepas aja hari ini. Semua dari diri lu itu yang terbaik keluar, tapi lu tetap kontrol karena lu gak punya ketawa-ketawa gak perlu itu. Saking sukanya gue sama set barusan, kalau lu izinkan, kalau lu mau. Lain kali gue tur jadi opener ya. Siap Mas Panji. Ya, thank you. Udah itu aja. Siap. Oke, terima kasih Pak Haji. Calon tong silakan. Enggak nih, Mas Panji kan disponsorin sama minuman. Iya. Jadi lu jadi openernya itu minuman-minuman itu. Oh, ngebukain. Iya. Tukang ngebukain minuman. Silakan calon tong komentarnya. Panji. Panji maksud gue. Panji atau Banci sih? Mau ngomong Banci keliru Panji. Jadi menurut lu gue Banci? Ya enggak dong. Allah. Gak cocok ya? Gak cocok, udah tuwir. Kalau tuwir jadinya hompo, tau hompo gak? Hompo? Apa itu? Homo jompo. Hompo. Pon. Ya, calon. Wage, Kliwon, Legi, Paing itu nama pasar-pasar di Jawa. Bukan itu dong. Itu hari-hari ya, iya. Nah, benar juga. Masih mengangkat budaya-budaya, tradisi-tradisi kita masih ingat. Berbobot ya. Weton. Nah, emang dari situ, Cak. Oh, nama kamu dari situ? Iya, wetonnya itu. Kamu tanggal hari apa lah ya? Jangan dikasih tahu ntar bisa disantet orang. Gua enggak, kalau harinya enggak. Emang apa yang mau nyantet? Tahu. Yang mau nyantet lu siapa? Paling dia Anita. Bon, ini saya kasih tahu. Orang itu kalau ramping, begitu disantet jadi kembung. Kamu mau jadi seberapa disantet? Itu enggak apa-apa aja udah segitu. Apa jangan-jangan itu karena disantet? Oh. Gak ada orang yang suka pegang-pegang pantat bisa disantet. Mohon, ini yang perlu hati-hati juga sebenarnya. Tadi Panji sampai ketawa-ketawa ada satu beat kamu yang aku inget. Kamu sebut si Fajar tadi lengket kayak biawak kulitnya. Ya. Dia ketawa karena itu. Iya kan? Iya. Emang lu pernah pegang biawak? Gue baru tahu. Nah, makanya gue bingung kok lengket. Gue pernah megang biawak gak lengket tuh. Tahu gak kenapa itu lucu? Karena kayaknya itu persepsi dia terhadap biawak. Jadi lucu. Lengket kayak biawak. Iya gak pernah. Cuma gak pernah kan? Nah yang jadi masalah begini Bon. Ya Cak. Ini kan baru terjadi nih pecinta musang. Terus kamu ngomongin biawak. Secara salah. Nah. Nanti ada yang tersinggung. Ini pecinta babi bisa bingung. Loh kok jadi biawak dong. Biawak kok babi. Kalau yang dibahas biawak, yang tersinggung komunitas aku biawak. Aku belum selesai. Babi awak. Babi awak itu biawak jamak ya. Ya majemuk. Tapi Bon, ya, saya melihat memang begitu. Ini semifinal, kamu terasa, bukan kamu juga, tadi Bintang PT juga menurut saya lebih lepas daripada biasanya. Aku gak ngerti, mungkin karena memang timur. Eh bintang timur. Bintang tadi 7, saya ngomong apa? Bintang 7. Bintang BT. Bintang timur. Bintang 7 lu. Astagfirullah. Lu bintang 7. Coba diputar ulang kalau iya di. Coba kita lihat ini dia. Eh mana? Enggak ada dong. So, tahu. Jadi gini, Bapak. Kirain ada apa? Biasanya kan ketawa, padahal ngasih ada penjelasan. Apa kayak sambar ya? Iya. Kagak dianggap langsung dibelokin soalnya enggak nemu. Langsung belok aja. Iya, susah sih. Respect. Segmennya. Balik lagi ke Popon. Jadi lepas, aku enggak ngerti kenapa. Mungkin karena memang ini semifinal sangat menentukan bahwa setelah ini akan ke final. Jadi sudah persiapannya sangat matang, mungkin itu ya. Dan itu sangat positif buat saya, karena selama ini lama. Apa sih? Selama ini kan lama berarti. Selama ini. Kalau sebentar ini, bentar. Bentar, ya. Selama ini berarti? Lama. Gak salah dong? Enggak. Iya. Terus kenapa pada kaget? Apa? Terus ini kaitannya sama Popon apa? Gue nungguin ini. Ini gak ada kaitannya dengan Popon. Loh. Siapa tahu ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Ini gue diemin loh. Gue kasih waktu untuk ngomong. Gue pikir masih ada kaitannya. Ternyata gak ada hubungannya. Kalau ini hanya bermanfaat buat Popon kan skupnya sangat kecil. Ini bisa bermanfaat buat orang seluruh Indonesia yang nonton. Iya tapi ntar aja ngomongnya. Gak usah sekarang dong. Very good job. Ya, ada tuh. Good job. Kayaknya call of friend aja deh. Ya. Yeah. Silakan Pak De berkomentar. Pak De, silakan Pak De. Gue belum. Belum. Ya Allah. Masa lu lupa? Ngomong gue belum ternyata. Shhh. Dabing aja. Jadi gini ya. Gini. Aduh mabok semua nih juri ini gila nih. Enggak udah lu pake juga sih. Gue gak mau banci-banciin gitu. Pon gue bilangin ya. Pak De. Karena dia gak mau. Kok klikinnya nge-trill. Ya. Oke. Pon. Ya Pak De Indro. Aku setuju sama semua, hampir semua apa yang disebut oleh Cak Lontong ya, mengenai hukum Archimedes tadi. Jadi hukum apa sih? Harusnya gue ngomongin Pitagoras tadi. Pitagoras. Hei, hei, hei. Jangan dibahas. Gak perlu. Gak perlu. emang mesti digituin ya? Biar apa tuh? Kalau gak digituin gue diselak terus. Gitu ya. Oke, jadi gini Pon. Ya Pak De. Semuanya udah diomongin tadi, semuanya oke. Kunci utamanya adalah lo bener-bener tadi main kayak nothing tulus lo bener-bener. Santai banget, rileks banget, itu Popon banget gitu. Apalagi berhubungan soal males tadi kan. Dan lo udah terbentuk mengenai itu. Itu yang sebetulnya menarik banget. Tapi ada yang lebih menarik lagi kalau gue tadi sampai ngomong Panji. Ada setup lo mengenai mandi keringat. Itu aja udah lucu banget. Terus kemudian punchline-nya apa tadi yang lo bilang? Oh lo ngajakin mandi. Yeah. Kayak gitu. Padahal punchline-nya cuma itu kan. Tapi itu menjadi dahsyat banget karena apa? Karena lo setup aja udah, kita udah bebayang gitu. Artinya apa? Walaupun lo, justru bukan walaupun, justru karena lo relax, kalau lo nothing tulus, lo kayak film di situ. Buktinya apa? Buktinya gue gak berasa lo main berapa. Maaf-maaf nih, lo kurang 14 detik. Ya gitu kan? Itu kenapa? Karena gue berasa cepet banget gue ngeliat, loh bener udah hampir sampai. Ya, itu kuncinya. Jadi, apa? Cengengesannya hilang kali ya. Kan biasanya lo ketawa. Yang lainnya gak ketawa, lo ketawa. Ya? Yeah? Lo kadang-kadang suka lucu bakal lo sendiri sih. Kali ini enggak. Kali ini enggak, keren banget. Ah, iya benar. Si Fajar tadi. Ini masalah, bukan masalah seneng apa enggak seneng ya. Sorry ya. Ini pasti mau ngomongin celananya lagi nih. Ih, bukan. Ih. Jadi si Fajar tadi ya. Itu kenapa jadi ditaruhnya di tengah. Itu kalau ditaruhnya di belakang. Itu akan lebih cucok loh. Beneran, karena boleh dicek. LPM lo terbesar tuh di situ. Ya kan? Sementara enggak tahu kenapa, mungkin strategi atau gimana, di belakang itu setengahnya itu. Jadi ini terus terang aja, kalau itu di belakang danggernya LPM-nya kayak gitu, jadi trennya gini nih, set gitu. Gua kasih kompor gas lo. Cuma berhubung itu, makanya ini yang gua mau pengen ngomong. Lu udah keren di sana, cuman satu yang lu lupa. Nah ini untuk pelajaran lu nih. Strategi itu perlu, Pon. Siap, Pak De. Ya. Satu strip di bawah kompor gas lu. Oke. Okay. Makasih, Pak Dendro. Yes. Halo teman-teman, saya Popon. Jangan lupa nonton YouTube-nya Kompas TV. Like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Sama jangan lupa saksikan Suci 8 setiap Sabtu jam 7 malam. Let's make love. We'll be right back.